الرحيم الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد masih dalam bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Pada ayat atau dalil yang pertama, penjelasan dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kaitannya dengan tauhid dan bab yang kita baca bahwa konsekuensi dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, adalah seorang menyeru, mendakwahkan tauhid ini kepada orang lain. Dia tidak ridha. Dia marah ketika Allah Subhanahu wa taala direndahkan, dihinakan, ya, ketika Allah disekutukan. Sehingga dia akan berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk berdakwah, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bacakan juga kemarin penukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah terkait maratib dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ada tiga tingkatan di situ, kata beliau. Serulah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, yang pertama dengan hikmah. Disebutkan oleh beliau, untuk golongan yang pertama, mereka yang mencari kebenaran, muhibban lahu, mu'thiran lahu ala ghairihi, ya, yaitu orang yang mencari kebenaran, mencintai dan mendahulukan kebenaran tersebut dari yang lain. Ketika datang kebenaran langsung dengan mudah, dengan lapang dada dia menerimanya. Ya. Kemudian yang kedua, wal mu'idhah al hasanah, yaitu ya, dengan menyebutkan terhib dan terhib. Terhib, ya, penyebutan keutamaan atau pahala balasan kebaikan yang didapatkan dari perwujudan sebuah kebenaran, dan sebaliknya terhib, ancaman yang akan didapatkan dari orang yang meninggalkannya, tidak melaksanakan kebenaran. Ya. Kemudian perlu digarisbawahi pula bahwa bukan berarti yang pertama, untuk kelompok yang pertama, tidak perlu mempelajari sisi terhib dan terhib. Tidak. Ya. Namun ini adalah awal kali pertama kita menyampaikan, cukup dengan hikmah tadi. Artinya karena mudahnya orang tersebut akan dengan lapang dada menerima kebenaran tersebut, walaupun kita tidak menyampaikan sisi targhib dan tarhibnya. Ya, jadi pembahasan ini dari sekedar penerimaan. Ya. Kalau perlu atau tidaknya jelas, karena targhib dan tarhibnya akan meningkatkan dan menguatkan kualitas keimanan. Ya. Contohnya banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah menyebutkan ketaatan dengan disertai dorongan pahala yang Allah sediakan di sisinya. Demikian pula ancaman, ya, Allah sebutkan hukuman-hukuman sebagai akibatnya. Dalam hadis pun banyak sekali kita bisa mendapatkannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berbagai keutamaan sebuah amalan. Ya. Dan sebaliknya memperingatkan dan menjelaskan tentang bahaya berbagai kemaksiatan. Banyak kita dapatkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal khitabnya kepada siapa? Kepada para sahabat yang tidak kita ragukan, ya, usaha keras mereka dalam mencari kebenaran. Yang tidak kita ragukan kecintaan mereka kepada al-haq. Ya, mereka orang-orang yang paling bersemangat, ya, dalam mencari, mencintai dan mengutamakan kebenaran. Tapi meskipun demikian, Rasulullah masih memberikan dorongan-dorongan, ya, menyebutkan pahala-pahala, tarhib, ya, dan sebaliknya juga tarhibnya. Nah, ini karena apa? Dengan dua hal ini akan semakin mengokohkan keimanan. Ya, satu contoh, ya, yang ingin kita sebutkan bertepatan dengan momen akhir Dzulqa'dah, ya, menjelang bulan Dzulhijjah ini, dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin yakni al-ayyam al-ashr al-amal salih khairun wa ahabu ila Allah min ghairiha." Qalu, "Wal jihadu ya Rasulullah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa man ja'a ila man kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in." Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hari-hari, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Al-amal salih fiha, amal salih di sana, khairun wa ahabu ila Allah min ghairiha, lebih baik dan lebih Allah cintai dari amal saleh yang dilakukan di selain hari-hari tersebut. Sehingga para ulama menjelaskan, ya, agar kita memperbanyak ketaatan, amal saleh pada hari-hari tersebut, puasa mutlak, ya, dan berbagai ketaatan. Nah, kemudian beliau menyebutkan apa? Dorongan pahala besar yang akan didapatkan. Bahkan tadi disebutkan, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ini sebuah hasungan motivasi yang besar. Kemudian sahabat bertanya, ya, dan ini menunjukkan betapa semangatnya mereka mencari kebenaran, ya. Tidak pula jihad, ya. Artinya, apakah jihad juga tidak bisa menandinginya ya Rasulullah, amalan yang dilakukan pada hari-hari itu? Kata beliau, tidak, kecuali orang yang keluar kharaja fi sabilillah, jihad di jalan Allah, membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak pulang dengan sedikit pun dari itu. Artinya apa? Syahid, ya, meninggal di jalan Allah, ya, hartanya dia bawa, bukan hanya jiwanya. Dia mendermakan seluruhnya, bahkan jiwanya, untuk Allah SWT. Nah, ini motivasi besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal saleh di hari-hari di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang membangkang, ya, maka ini didebat dengan cara yang baik. Baik di sini maksudnya baik niatnya, baik thariqahnya, ya, sehingga pas dari segala sisinya, apa yang disampaikan pas waktunya juga pas, ya, caranya pun pas, ya, sehingga mungkin untuk diterima, ya, niatnya baik, caranya baik, dan juga apa yang disampaikan itu hujjah yang bisa mematahkan, ya, mematahkan syubhat orang yang membangkang atau membantah ini. Syubhat atau syahwat, ya, bisa terpatahkan dengan pendalilan yang baik. Kemudian dinukilkan penjelasan berikutnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qala aidan rahimahullah, "Wal farqu baina hubul imamah wa da'wah ilallah wa hubur riyasah." Ya, beliau akan membedakan antara dua hal, yaitu hubul imamah, mencintai atau menginginkan kedudukan yang tinggi dalam keagamaan. Ya, wa da'wah ilallah ini satu. Ya. Karena orang yang dakwah itu otomatis Allah tinggikan derajatnya. Akan di ikutkan bersama para nabi, ya, karena ini jalan mereka. Ya. Nah, kecintaan terhadap kepemimpinan, ya, ini beda dengan afan. Kecintaan kepada kedudukan yang tinggi dalam agama, imamah, ini beda dengan kecintaan terhadap kepemimpinan semata. Ya, karena yang pertama menginginkan kedudukan dalam agama ini adalah mereka yang ingin mewujudkan iman dan takwa secara sempurna, ya, apabila mungkin pada dirinya. Dia meminta hidayah, dia meminta taufik dari Allah SWT, ya, sebagaimana Allah isyaratkan tentang mereka yang Allah angkat kedudukan dalam agama, Allah posisikan, ya, dengan kesabaran dan keimanan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan di antara mereka orang yang memimpin dalam agama ini. Yahduna bi amrina, ketika mereka mendapatkan hidayah dari urusan kami, yaitu istiqomah berjalan lurus di atas hidayah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini beda dengan hubriyasah, orang yang menginginkan posisi, kedudukan saja, kepemimpinan semata, pengen disegani, dihormati, dilaksanakan perintah dan nasihatnya, ya, orang menghormati, ya, dan sebagainya. Ya, ini hanya menginginkan status sosial dalam masyarakat, ingin ditokohkan, ya, ingin disebut sebagai ustadz hebat dan sebagainya, ya, pengen mendapatkan fans yang banyak. Nah, ini hubriyasah, ini beda, ya. Yang kedua ini hubriyasah, ini lebih dekat kepada apa? Dakwah untuk dirinya, bukan dakwah untuk Allah, bukan dakwah kepada Allah, tapi dakwah kepada dirinya. Walaupun kadang yang disampaikan al-haq, walaupun kadang yang disampaikan kebenaran, ya, tapi inginnya dia orang berkumpul di sekelilingnya, ya, membesarkan dirinya, sehingga dia akan sempit kalau orang mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan bukan dari jalan dia. Ya. Orang kok mondok di tempat lain, ya, mondok di tempat saya. Ya, saya ini kibar katanya. Nah, yang semena dengan itu. Kata beliau menerangkan dua perbedaan. Wal farqu baina ta'zimi amrillahi wa nushailah. Ya, perbedaan antara dua hal itu seperti perbedaan antara pengagungan terhadap perintah Allah dan empati kepada Allah, nasihat kepada Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, menaati Allah, ya. Wa ta'zimi nafsi wasta'i fi hadziha. Ya. Dengan atau antara orang yang mengagungkan, membesarkan dirinya dan berupaya untuk mendapatkan bagian untuk jiwa tersebut. Jauh perbedaannya. Yang pertama untuk Allah SWT, yang kedua untuk dirinya. Faina nasih lillah wal muhib lahu. Ya. Faina nasih lillah wal muhib lahu yuhibbu an yuta'a rabbuhu fala yu'sa. Orang yang melakukan empati untuk Allah, nasihat untuk Allah dan mencintainya dengan sebenar-benarnya, dia akan menginginkan untuk Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Ya. Wan takuna kalimatuhu yal ulia, menginginkan untuk kalimat Allah tinggi, setinggi-tingginya, tidak ada yang menandingi. Wan yakunad dinu kulluhu lillah. Ya, dia mengharapkan agama ini seluruhnya milik Allah SWT, tidak ada yang memberikannya kepada berhala, kepada atasannya, kepada benda-benda mati, ya, makhluk yang tidak berdaya. Namun penghambaan diri, ya, perendahan diri dan penghambaan itu untuk Allah semata. Wa yakunal ibad mumtasilina awamirahu mujtanibina nawahih. Dia menginginkan untuk para hamba itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Faqad nasahallaha fi 'ubudiyatihi wa nasaha khalqahu fi da'wah ila Allah. Orang ini dia melakukan nasihat kepada Allah dalam penghambaan atau peribadahan kepadanya, ya, menginginkan penghambaan yang sesungguhnya hanya diberikan kepada Allah SWT. Nasihat atau empati dalam bahasa kita mungkin yang mewakili ya, kalimat empati. Allahu a'lam dalam definisinya, nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah, keinginan baik untuk yang dinasihati. Jadi kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Allah dengan sesungguhnya, tanpa merendahkannya dengan berbagai hal yang bisa mengesankan hal itu, seperti syirik apalagi dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ya, berupaya untuk menghindarinya. Ya, berupaya untuk menjauhi berbagai bentuk pelanggaran dan perbuatan dosa. Fa huwa yuhibbul imamah fiddin. Maka orang ini menghendaki apa? Kedudukan yang tinggi dalam agama. Kedudukan yang tinggi yang akan didapat dengan apa? Iman, takwa, dengan meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah SWT. Ya. Bal yas'al rabbahu an yaj'alahu lil muttaqina imaman yuktada bihil muqtadun. Bahkan dia menginginkan, memohon kepada Allah agar menjadikan dirinya itu imam bagi orang-orang yang bertakwa, ya, yang orang-orang akan meneladaninya. Ya, kama tada huwa bil muttaqin, sebagaimana dia juga mencontoh orang-orang yang bertakwa sebelumnya, para sahabat Rasulullah yang pertama, para sahabat, ya, generasi salafus saleh, ya, para ulama, ya, sebagaimana dia mencontoh, menyusuri jalan mereka, meneladaninya, menapaki, ya, langkah-langkah mereka, dia berharap orang lain pun demikian. Ya, karena fadilah apa? Dakwah. Ya, keutamaan apa? Mengajak kepada jalan Allah. Ya, agar dia mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah SWT. Ketika orang mencontoh meneladani dirinya, melaksanakan nasihat-nasihatnya, berarti dia akan mendapatkan pahala yang mengalir tanpa batas. Ya. Ini yang diinginkan. Dia menginginkan hidayah yang sempurna, bimbingan yang sempurna, taufik yang sempurna untuk dirinya. Ya. Sehingga ini tidak tercela. Ya. Bagus, karena dia ini menunjukkan empati kepada Allah SWT, empati kepada makhluk. Ya. Bukan ujub, bukan sombong, bukan menginginkan apa? Bagian duniawi. Fa idza habba hadzal 'abdu ad-da'i ila Allah an yakuna fi ayunin nasi jalilan wa fi qulubihim muhiban wa ilaihim habiban wa an yakuna fihim muta'an likai ya'tammu bihi wa yaktafu athar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala yadayhi lam yadurhu dhalik bal yuhmadu alaihi. Ya, kalau hamba yang seperti ini sifatnya, ya, tujuannya tadi, ya, dan berbagai upaya yang dia usahakan tergambar dalam apa yang disampaikan sebelumnya itu, apabila kondisinya seperti ini, seorang hamba yang berdakwah kepada Allah ini ingin mulia di sisi Allah, mulia, ya, di pandangan manusia, ya, karena sebab sifat-sifat tadi itu, sekali lagi, ya, berwibawa di hati-hati manusia, disegani, ya, dicintai oleh mereka, ya, ditaati, ya, dan likaya tamu bihi kaum muslimin, manusia meneladaninya, wa yaqtafu athar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadaihi, ya, orang lain mengikuti langkah-langkah rasul melalui perantaranya. Yang seperti ini lam yadurruhu dzalik, tidak bermadarat kepada dirinya. Ingat sifat-sifat yang pertama tadi dia telah miliki. Ya, ikhlas, seorang yang mukhlis, seorang yang menginginkan benar-benar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pribadinya dahulu yang pertama. Ya. Nah, ketika kemudian dia menginginkan semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah dari perantaraan dirinya, semakin bagus. Kenapa? Karena tadi itu dia mengharapkan pahala-pahala dari itu semua. Ya, idza mata ibnu adam inqata amaluhu ila an thalath, di antaranya ilmun yuntafa' bihi ba'da mautihi. Ini yang diharapkan. Ya, ilmu yang dimanfaatkan terus. Ya. bahkan terpuji, bal yuhmadu alaih. Yang pertamanya terpuji, li'annahu da'in ilallah, karena dia berdakwah kepada Allah. Yuhibban yuta'a, yuhibban yuta'a wa yu'bada wa yuhada. Dia ingin Allah ditaati, diibadahi dan ditauhidkan. Fahuwa yuhibbu ma yakunu 'aunan 'ala dzalik. Ya, dia pun mencintai, menginginkan segala hal yang menjadi, yang bisa menjadi sarana membantu terwujudnya itu semua. Bagaimana Allah itu dicintai? Bagaimana Allah itu diibadahi? Bagaimana Allah itu semata ditauhidkan? Ya. Wa fahuwa yuhibbu ma yakunu 'aunan 'ala dzalik, musilan ilaihi, ya. Dan segala sarana yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Iya. Jadi beda sekali lagi orang yang menginginkan imamah fiddin dengan orang yang sekedar menginginkan kepemimpinan dalam agama, ingin ditokohkan, ya. Pokoknya kalau ada setiap pengurusan dia ingin jadi penasehatnya, pokoknya, ya. Orang yang ditaati dan dengarkan, orang senantiasa melaksanakan apa yang dia sarankan dan dianjurkan. Terus, ya, seperti itu sifat-sifatnya, ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini berarti dia berdakwah untuk dirinya, hanya ingin mendapatkan berbagai fasilitas duniawi saja. Ya. Jadi sekali lagi jauh berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ya beramal untuk dirinya bukan untuk Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kesempatan yang datang insyaallah taala.